Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa astaghal hadith kitabullah wa khairal hadith hadith Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كم مسلمين dan muslimat, الإخوة والأخوات رحمكم الله. Sisi yang kedua yang merupakan kaidah ilmu yang teramat penting bagi kita untuk bisa bersabar menghadapi gangguan orang-orang yang mengganggu, fitnah orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang menyakiti kita secara sengaja, apakah terhadap harta kita, kehormatan kita, atau terhadap jasad dan jiwa kita. Yang kedua, kata beliau, yang membantu bersabar dalam menghadapi hal ini adalah syuhudnya hamba dalam menyaksikan dosanya. Hamba betul-betul mampu memahami bahwa tidaklah Allah menguasakan mereka, para pengganggu itu kepada kita, kecuali disebabkan oleh dosa kita. Kita dalam posisi benar sekalipun, pasti tidak lepas dari dosa kita. Cermati betul ini. Sehingga ketika hamba memahami hal ini, maka kesibukannya adalah bertaubat dan beristighfar, menerapi dosa dosa itu. Selamatlah dia dari membalas, mengecam, balas mencelah dan semacam itu. Sebab dia sibuk dengan sesuatu yang sangat diperlukan untuk selamat dari musibah ini. Bertaubat dan beristighfar. Alaihwah rahimah. Kemampuan seseorang untuk bertobat dan beristighfar itu adalah sifat dari sifat tauhid seseorang. Semakin bertauhid, semakin ikhlas, pasti semakin bisa melihat cacat dan kesalahan pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik walil mu'minina wal mu'minat. Al-ayah. Allah memerintah rasulnya nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan dua perintah. Perintah pertama, fa'lam, ilmu ya Muhammad, bahwa apa? La ilaha illallah. Menyusul perintah kedua, wastaghfir lidambik, mintalah pengampunan terhadap kesalahanmu dan kesalahannya orang-orang yang beriman, lelaki maupun wanita. Perintah mengilmui la ilaha illallah ini apa? Perintah mewujudkan tauhid. Dan Nabi Muhammad waktu turun ayat ini sudah bertauhid tidak? Sudah jadi pemimpin orang-orang bertauhid. Ilmunya, keyakinannya, pengamalannya, dakwahnya, sabarnya di atas tauhid telah nampak. Dan sudah banyak yang mengikuti beliau alaihi salatu wassalam di atas tauhid. Tetapi tauhid itu dalam dan luas, berjenjang-jenjang orang di dalamnya, dan semua jenjangnya ditentukan oleh kedalaman dan keluasan ilmu seseorang. Allah perintah lagi Rasulnya, fa'alam, ilmuilah, bahwa la ilaha illallah. Perhebat, sempurnakan. Dan sehebat apapun tauhid kita, pasti perintah selanjutnya adalah wastaghfir, minta ampunanlah. Ini perintah kedua, tidak bisa dilewati. Pasti dia yang kedua. Semakin hebat kita mewujudkan la ilaha illallah, mewujudkan tauhid, memurnikan keikhlasan, pasti perintah selanjutnya istighfar. Berarti apa? Tanda tauhid seseorang adalah kemampuan istighfar, kemampuan bertaubat. Semakin pandai dia, semakin jeli dia dalam melihat cacat-cacat yang ada pada dirinya. Kekuatan inilah yang digunakan untuk menghadapi gangguan orang-orang yang mengganggu. Jangan perhatikan gangguannya, tidak usah diungkap-ungkap celaannya dan cercaannya. Perhatikanlah dia mencela. Kenapa sampai Allah menjadikan mereka bisa mencela kita, melakukan keonaran itu? Ingat, sebabnya tidak lepas dari diri kita. Kita berdosa, ada cacat pada diri kita. Teliti, telaah, dan bertobatlah, beristighfarlah. Sehingga kesibukan hamba kan bertobat dan beristighfar. Tanpa adanya gangguan, arah tauhid memang kemana? Taubat dan istighfar. Rasulullah alaihi salatu wassalam, apa kesalahannya? Berapa? Tetapi dalam sehari 100 kali bertaubat, beristighfar. Sebab itu justru tanda kebaikan hamba. Apalagi ketika ada musibah berupa gangguan orang, cercaan orang, fitnahan orang yang merusak dan menggoncang kita, yang menyakiti dan menggerogoti kita, yang mengambil hak-hak kita dan tidak memperhatikan kehormatan kita. Sabar dengan cara lihat kesalahan kita, pasti itu sebabnya. Jangan lihat dulu yang lain, lihat kesalahan kita. Astaghfirullah, astaghfirullah. Dan ini ikhwah, kemuliaan besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat, takut terhadap kesalahan. Ketika orang bersabar, yang dasar sabarnya adalah takut terhadap kesalahannya. Yang didasari karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, justru apa? Justru ini adalah selamatnya, sebab yang dengannya kita selamat dari berbagai makar-makar musuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar, satu, dan jika kalian takut, takwa, menghindar dari bahaya dosa, maka jika kalian memiliki dua ini, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan membahayakan kalian sedikit pun juga makar-makar mereka. jadi orang mengganggu, orang mencerca orang ini, kita justru sibuk melihat kesalahan diri kita. Beristighfar dan bertobat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar, dan ini justru sebab selamatnya kita dari bergaming. Maka kita tidak tahu saat mereka berkumpul apa yang mereka rundingkan, apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka persiapkan, kita tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan menjamin, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar dan jika kalian takwa, takut, takut akan akibat dosa, menghindar darinya, maka tidak akan membahayakan kalian sedikit pun juga dari makar-makar mereka. Alikhwa rahimahumullah, sibuklah terhadap kesalahan kita, sibuklah terhadap dosa kita. Gunakan kekuatan sabar kita untuk melihat lebih dalam, lebih jauh cacat-cacat yang ada pada diri kita. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di awal kali, bahwa ini justru sabar di sini justru menambah ilmu. Minimal ilmu apa? Ma'rifatun nafs. Ilmu dalam mengenal diri. Sebab ketika kita tahu ada bencana ini, orang menyakiti kita, kita kembalikan kepada diri kita. Kita akan berusaha mencari yang mana cacat saya, yang mana salah saya, di mana kekeliruan saya. Kita akui pasti saya salah. Dilihat Allah akan tuntun kita sehingga ilmu bertambah. Kita pun semakin bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Betul-betul beruntung mereka yang mensucikan jiwanya. Tidak mungkin tidak beruntung setelah Allah memastikannya. Alikhwah rahimahullah, taubat adalah kemuliaan yang sangat besar. Istighfar adalah kemuliaan yang sangat besar. Apa yang menghalangi kita di saat orang mencela, di saat orang memfitnah, untuk mengembalikan diri kita dan tidak menyebutkan diri untuk membalas, mencercah, dan semisalnya? Apa yang menghalangi kita? Padahal taubat adalah kemuliaan yang sangat mulia. Kalau kita justru sibuk membalas, kita dicela orang, difitnah orang, musibah, ayo, kemudian kita balas, bertambah musibahnya. Kata Syekh, inilah orang yang sebenar-benarnya yang dapat musibah. Tapi kalau kita tidak balas, justru sibuk dengan diri, sebab kita yakin tidak ada satupun musibah yang menimpa, disengaja atau tidak, kecuali pasti disebabkan oleh diri kita. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian. Min musibah, kita sudah tegaskan, kata musibah nakirah dalam susunan penafian melahirkan keumuman musibah. Diawali lagi dengan kata min di awalnya, sehingga keumumannya adalah tansisan, menunjukkan keumuman secara tegas tanpa pengecualian. Sehingga semua musibah, fabima kasabat aydikum, pasti dengan sebab perbuatan tangan-tangan kalian. Sekali lagi, walaupun kita benar, tetap sebabnya Allah sampai mentakdirkan mereka memfitnah kita, mereka memfitnah, mereka ini, mereka menyakiti kita, itu takdir Allah. Kenapa Allah takdirkan seperti itu? Tidak lepas dari dosa kita. Harus yakin betul ini. Kalau kita punya ilmu besar ini, syuhud terhadap hakikat ini, maka kita akan sibuk beristighfar, menyibukkan diri dengan jenjang agama tertinggi. Ini jenjang agama tertinggi. Istighfar, taubat. Dari mana kita tahu ini jenjang agama tertinggi? Lihat hadis, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Akhirnya pasti istighfar. Kalau begitu istighfar tidak akan didahului. Lihat, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini apa ini sudah? Puncak kehebatan ilmu, agama, amalan, dakwah, imannya nah Nabi alaihi salatu wasalam. Kamu sudah melihat manusia masuk ke dalam agama Ammar Allah, afwaja, jamaah demi jamaah, kaum demi kaum, kemenangan-kemenangan tiada tandingannya. Tapi apa perintah Allah justru di situ? Fasabbih bihamdi rabbik. Lihat perintah terakhir, wastaghfir, suruh istighfar. Sebab ini yang terhebat. Mau lihat lebih jelas kisah di padang mahsyar datangnya sekelompok manusia kepada Nabi Adam. Minta apa? Supaya Nabi Adam minta kepada Allah Subhanahu wa taala disegerakan hisab. Tapi Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi, diriku. Bagaimana diri saya? Kemudian menyebutkan kesalahannya. Lihat bagaimana takut terhadap kesalahan. Padahal ini awal turunnya Nabi Adam. Itu pun beliau alaihi salatu wassalam sudah bertaubat. Hanya beliau mengatakan, pergi kepada Nuh, rasul yang pertama diutus. Nabi Nuh pun mengatakan demikian. Beliau arahkan kepada Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau juga mengatakan demikian. Beliau arahkan kepada Kalimur Rahman Musa alaihi salatu wassalam. Beliau pun mengatakan demikian. Dan beliau arahkan kepada Kalimatullah Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa juga menyebutkan nafsi, nafsi. Hanya beliau mengatakan, lihat, setiap nabi dan rasul ketika mengalihkan datang ke sini, dia sebutkan keutamaannya yang sangat hebat. Dan ketika Nabi Isa mengalihkan kepada rasul kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, idhab ila abdin qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbih wa ma ta'akhkhar. Pergilah kepada hamba. Hamba. Ini penghambaan yang ditegakkan. Sifatnya Nabi Muhammad hamba. Terus sifat kedua, yang telah Allah ampuni seluruh dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ini keistimewaan beliau. Yang disebutkan di puncak ini. Sesampainya mereka kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan, analaha, sayalah pemilik itu. Ternyata yang memang mendapatkan syafaat udhma ini, terbesar ini, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah beliau. Sifatnya apa? Hamba yang telah terampuni. Lihat hebatnya ini pengampunan, ikhwan. Fitnah manusia kita balas dengan menyibukkan diri dengan istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Melihat diri, memperbaiki diri. Dosa, dosa ikhwan. Ini luar biasa. Kaidah yang sangat tenang kita. Selamat kita dari berbagai darar, bencana, musibah akibat fitnahan manusia. akibat serangan manusia kepada kita, akibat gangguan manusia. Selamat kita. Alihwah rahimah. Dalam surah Taubah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kisah tiga sahabat, Ka'ab bin Malik dan dua sahabat lainnya yang tertinggal dalam perang Tabuk, mengundur-ngundur sampai akhirnya Nabi pergi, tetap tidak ikut, Nabi kembali, akhirnya harus jujur, tidak ada uzur. Jujur, tidak ada uzur ya Rasulullah, salah. Akhirnya apa? Khulifu. Ini maknanya khulifu, ditangguhkan, bukan artinya ditinggal, tidak ikut perang, bukan. Wa 'ala salasati alladziina khulifu, di sini dan tiga orang yang ditangguhkan. Tiga orang yang ditangguhkan. Iya. Apakah diterima tobatnya atau tidak, ditangguhkan. Kemudian terjadi proses diboikot. Selama setiap hari semakin hebat, setiap hari semakin hebat, selama hari, sebab hari ke-50 subuhnya sudah turun ayat taubat. Ini suasana membuat sahabat Nabi menjadi manusia yang paling berbahagia. Nabi mengatakan abshir ketika sahabat Ka'ab sudah datang, abshir bi khairi yaumin mundu waladatka ummuk, sambutlah kabar gembira ini dengan hari terbaik sejak kamu dilahirkan oleh ibumu. Tidak ada kondisi iman yang lebih hebat dari ini. Setelah melewati proses taubat, taubat yang mengantar ke dalam kedudukan ini. Sebelumnya, sebelum melanggar, sahabat ini sudah sangat mulia. Sudah sangat mulia. Sahabat ini termasuk ahli bai'atir ridwan, orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Dua sahabat lainnya ahli badar, sudah dijamin juga masuk surga. Tapi ternyata setelah proses taubat, mereka lebih mulia lagi. Hebatnya ini taubat mengantar kepada kemuliaan. Ini yang beliau tegaskan kepada kita. Ingin selamat dari gangguannya orang, sibukkan diri dengan kemuliaan tiada tanding ini. Taubat. Taubat. Hebatnya ketika Allah menceritakan ini, laqad taballahu 'alan nabi walladziina aamanu dan seterusnya, Allah telah memberi taubat kepada nabi dan orang-orang yang beriman, yang mengikuti nabi dalam saat sulit. Ini apa? Diberi taubat. Taubat karena apa? Karena keikutsertaan. Iya. Diberi anugerah taubat karena keikutsertaan. Terus di ayat kedua, wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu. Langsung diatofkan ke situ. Allah beri taubat kepada nabi dan yang ikut, dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan diberi juga taubat. Berarti sama. Padahal ini tidak ikut dihukum, tetapi mendapatkan juga kemuliaan sama dengan orang yang ikut. Kenapa? Setelah melewati proses taubat. Hebatnya itu taubat. Tidak ada amalan yang lebih membahagiakan Allah yang mengalahkan amalan ini. Lallahu ashaddu faraha bitaubati abdihi minar rajul al-hadid. Allah betul-betul lebih dahsyat kebahagiaannya, lebih hebat kebahagiaannya terhadap taubatnya hambanya dari seorang lelaki yang berada di tanah luas, padang pasir, lengkap dengan kendaraannya. Di atas kendaraan makanan minumannya. Yang tiba-tiba kendaraan ini lenyap. Dia cari kesana kemari, tenaga telah habis, lapar dan haus sudah bercampur, disertai dengan putus asa, tidak bisa melanjutkan, kembali juga tidak bisa, mau makan tidak ada, mau minum tidak ada, tinggal apa? Duduk di bawah pohon, menanti kematian, berbaring sambil menanti kematian, keterputus asahan yang sangat hebat. Yang ternyata justru di saat itu kendaraannya tiba-tiba ada di hadapannya. Segera dia pegang, kekang kendaraannya ini, alih kendalinya. Saking gembiranya yang dia katakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, saya adalah Tuhanmu. Ini apa ya? Kalimat kekafiran. Tidak mungkin dia ucapkan ketika akalnya masih normal. Ini akalnya sudah ditutup oleh kehebatan bahagia. Terlalu bahagia sehingga menutup akalnya. Tetapi kata Nabi, bahagianya hamba yang sampai kepada puncak bahagia ini terlalu rendah jika mau dibandingkan dengan bahagianya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa? Taubat. Taubat hambanya. Alihwa rahimakumullah. Apa itu? Faidan fi sabar? Iya, masyaallah. Baik, lihat sisi yang kedua. Jadi sibukkan diri dengan taubat. Itu yang memberi ketenangan. Jadi kecaman orang, hantaman orang, fitnahan orang, bagaimana orang mengganggu, menyakiti kita, justru kita jadikan kekuatan untuk meraih kemuliaan yang tertinggi. Melihat kecacat diri kita, menyibukkan diri dengan istighfar. Lagi pula, lihat di akhir riwayat, boleh sebutkan riwayat, justru bala tidak akan diangkat kecuali hanya dengan taubat. Al-ikhwa rahimakumullah. Dalam sisi yang kedua ini juga beliau mengingatkan manusia yang betul-betul berada dalam musibah yang sebenarnya adalah yang ketika orang mengganggunya kemudian dia balas dengan gangguan, mencela, mencerca, dia tidak kembalikan kepada dirinya untuk beristighfar, mencela dirinya dan seterusnya. Ini kata beliau, fa'alam anna musibata musibatun haqiqiyah. Ketahuilah, musibah orang ini adalah musibah yang sebenarnya. Sebab sekali lagi, dicelanya dia, itu musibah. Ketika dia balas dengan cara seperti itu, musibah kedua. Sebab dia semakin bodoh, semakin jahil, akan cacat kesalahan dirinya. Al-ikhwah rahimahumullah. Terakhir, dalam sisi yang kedua, beliau mengungkap kalimat yang merupakan mutiara-mutiara kalimat. Ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "La yarjuwanna 'abdun illa rabbah, wa la yakhafanna 'abdun illa dambah." Jangan seorang hamba pun mengharap kecuali hanya kepada Tuhannya. Harapkan pujian hanya kepada Allah. Dalam kondisi ada goncangan ikhwah, semakin hebat goncangan itu, harapkan pujian, harapkan fokus harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada manusia. Dan jangan sekali-kali hamba takut kecuali hanya terhadap dosanya. Jelas? Selesai sisi yang kedua. Masuk sisi yang ketiga. Yang ini lebih dahsyat lagi. Yang ini lebih mengharuskan lagi orang tidak peduli gangguannya orang yang mengganggu. Yang ini, kalau orang paham yang ketiga ini. Al-thalith, ayyashhad al-'abdu husna thawabi alladhi wa'adahu Allah liman 'afa wa sabar. Kama qala ta'ala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا كَانَ النَّاسُ عِنْدَ مُقَابَلَةِ الْأَذَى ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ ظَالِمٌ يَأْخُذُ فَوْقَ حَقِّهِ وَمُقْتَصِدٌ يَأْخُذُ بِقَدَرِ حَقِّهِ وَمُحْسِنٌ يَعْفُو وَيَتْرُكُ حَقَّهُ ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية فأولها للمقتصدين ووسطها للسابقين أو المحسنين وآخرها للظالمين Ilmu yang ketiga yang akan menolong hamba untuk bersabar, yang akan membantu hamba untuk bersabar dari gangguan orang-orang yang mengganggu dan betul-betul selamat dari gangguannya adalah syuhud. Kembali lagi ilmu syuhud. Saya tidak perlu ulang. Kalau dikatakan ayyashhadu syuhud berarti apa? Ilmu yang sangat dalam. Dia kuasai betul itu ilmu. Dia jiwai itu ilmu. Ilmu itu adalah ucapannya dan penampakannya dalam kehidupan. Itu syuhud namanya. Karena itu ikhwah, apa yang kita pelajari ini terus harus diulang, diingat-ingat. Sebab hidup di muka bumi adalah hidup penuh tantangan. Semakin ingin baik kita, harus menghadapi cobaan yang lebih berat. Sampai kapan? Sampai malaikat kematian datang menjemput kita. Tidak akan pernah habis. Mulai dari fitnah. Kalau Allah masih baik kepada kita, kita akan difitnah lagi di tempat yang lain. Berarti itu tanda baiknya Allah ya. Coba perhatikan hadis ini. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sungguh besarnya pahala bergandengan dengan besarnya cobaan. Wa idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai sebuah kaum, maka apa? Allah membalanya. Tetapi kalau Allah sudah biarkan, terserah apa mau, bencana. Jadi ilmu tentang kesabaran ini memang harus kita miliki untuk menghadap cobaan demi cobaan. Selanjutnya hidup di muka bumi memang harus melewati sesuatu yang kita tidak senangi. Huffatil jannah bil makari. Surga dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disukai. Itu jelas. Sudah sunnatullah. Mau masuk surga harus melewati sesuatu yang tidak disukai ini. Fitnah demi fitnah. Cobaan demi cobaan. Iya. Jadi kalau kita paham ini, justru keberadaan cobaan itu berarti apa? Oh, ini jalan masuk lagi nih. Jalan masuk lagi. Tapi kalau orang yang tidak paham hakikat ini, lari, menjauh, cari yang enak. Wa huffatin nar bisyahwat. Sementara neraka justru dikelilingi oleh syahwat. Apa yang enak, yang sejalan dengan jiwa. Semakin lari kita, semakin terseret masuk ke dalam jahannam. Inilah hidup jamaah. Sadarilah, hidup seorang mukmin hidup penuh cobaan. Orang kafir pun menghadapi cobaan dalam kekafirannya, apalagi orang yang beriman. Al-ikhwah rahimahumullah. Syuhudnya hamba yang ketiga. Syuhudnya hamba akan keindahan pahala yang Allah janjikan bagi mereka yang memaafkan dan bersabar. Maaf itu kapan? Kalau orang menyakiti, di situ baru ada maaf. Kalau orang tidak sakiti kita kemudian, saya maafkan kamu. Apanya maaf? Itu bukan maaf itu. Nanti kalau ada yang menyakiti, lahirlah ibadah maaf. Cermati, maaf itu kemuliaan tiada tanding. Siapa yang betul-betul bisa memahami ini? Maka ini yang dia kejar, maafnya Allah. Dia mengejar keutamaan menjadi orang yang memaafkan. Syuhudnya hamba akan indahnya pahala memberi maaf dan bersabar terhadap orang yang mengganggu. Indah dan sangat indah. Kejar itu. Dan maaf itu berjenjang-jenjang. Semakin berat, semakin. Sebab al-jaza min jinsil amalan, balasan di sini kan amalan. Semakin hebat gangguannya orang kepada kita, tetap kita bisa maafkan, berarti apa? Pahalanya lebih dahsyat lagi. Pahami betul ilmu ini, kita akan tenang menghadapi semua orang yang mengganggu. Ada orang jauh menyakiti kita, kita bisa maafkan, masya Allah. Tapi kalau orang dekat yang menyakiti kita, ini berat. Tetapi siapa yang bisa maafkan? Oh, ini lebih luar biasa lagi. Ada orang yang menyakiti kita, justru kita yang ajar, kita yang kasih makan. Dengan izin Allah melalui rezeki, kita yang beri makan. Kita yang berilmu. Dengan izin Allah diberi ilmu, dituntun, terus kemudian memfitnah kita. Berat? Tapi semua itu akan tenang kita hadapi kalau kita mampu menyaksikan indahnya pahala memberi maaf, hebatnya pahala bersabar dan memaafkan orang yang menyakiti kita. Ini kalau masuk di sini, oh keindahan ini. Sudah, dendam itu. Itu yang di awal pembahasan, bagaimana kondisi Nabi sambil mengusap darah. Sambil mengusap darah akibat lemparan kaumnya, mengusap darah dari mukanya, apa yang beliau ucapkan? Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan kaumku, sungguh mereka belumlah mengetahui. Al-ikhwah rahimakumullah, kata beliau, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan kejelekan adalah kejelekan yang semisalnya. Ini tiga hukum dalam ayat ini. Ini yang pertama, faman 'afa wa aslaha. Hukum kedua, maka siapa yang memaafkan dan mengislah, justru memperbaiki keadaan. Fa ajruhu 'alallah, maka pahalanya betul-betul telah pasti di sisi Allah. Tidak disebutkan pahalanya berupa apa, hanya disebutkan kepastiannya. Kenapa? Dahsyat. Tidak terukur pahala ini, karena dahsyatnya keutamaannya. Kemudian hukum ketiga, innahu la yuhibbul zalimin, sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Kata Syekh, tak kalah manusia ketika menghadapi gangguan yang menimpa dirinya terbagi menjadi tiga golongan, yaitu Golongan pertama, yang mendzalim. Golongan yang pertama, golongan zalim, yang berbuat zalim. Siapa mereka? Yang membalas lewat batas, yang mengambil di atas haknya. Dipukul satu kali, dia balas. Tetapi 10 kali. Ini zalim. Ini kelompok pertama. Yang kedua, muqtashid. Kelompok pertengahan. Ini hukumnya boleh. Yaitu apa? Yang membalas sesuai dengan kadar haknya. Dipukul satu kali, boleh. Dia balas pukulan sekali, sama. Kelompok ketiga, muhsin. Justru berbuat baik. Inilah as-sabiquna as-sabiqun. Orang-orang yang terdahulu dan terdepan dalam kebaikan. Kalau yang ini, memaafkan dan membiarkan kezaliman itu. Tak kala manusia dalam menyikapi gangguan terhadapnya terbagi tiga seperti ini, Allah pun menyebutkan tiga jenis ini dalam satu ayat ini. Kalimat pertama, lil muqtasidin wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan kejelekan itu kejelekan semisalnya. Ini hukum dari Allah. Boleh. Kita dizalimi, balas. Tapi sesuai dengan kadarnya. Ini boleh. Hukum yang kedua, wa wasatuha lis-sabiqin. Yang pertengahan untuk as-sabiqin, orang-orang yang terdahulu. Inilah al-muhsinin. Faman afa, tetapi siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan melakukan perbaikan. Fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya dahsyat sudah tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, untuk orang-orang yang zalim. Innahu la yuhibbud zalimin. Sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kezaliman. Tiga dijelaskan dalam satu ayat. Lihat lebih jauh. Wa yashhadu nida'al munadi yawmal qiyamah ala liyakum man wajaba ajruhu ala Allah fala yakumu illa man afa wa aslaha wa idha shahida ma'a dhalika fawtal ajr bil intiqam wal istifa sahula alayhi sabru wal afu. Kata beliau, syuhud yang pertama mampu dia saksikan besarnya pahala memberi maaf sesuai dengan ayat. Kemudian dirinci itu syuhud, dia betul-betul dalam hidupnya di dunia sudah mampu menyaksikan bahwa di hari akhirat ada seruan. Ada seruan di hari kiamat. Seruannya apa? Bangkitlah mereka-mereka yang pahalanya di sisi Allah telah pasti karena dahsyatnya pahala ini. Ternyata tidak ada yang bangkit kecuali siapa? Orang-orang yang memaafkan dan melakukan islah, perbaikan. Yang di atas ayat, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ketika kita mampu menyaksikan jamaah indahnya keadaan di hari kiamat bagi mereka yang afa wa aslaha, duhai seandainya kita masuk di dalamnya. Coba fokus ke situ. Maka apa? Gangguannya orang kita tidak perhatikan sudah. Iya. Tidak akan diperhatikan sudah. Iya. Sebab jangankan yang seperti itu. Keadaan di dunia saja, iya. Keadaan di dunia. Kalau misalnya orang ya main bola ya. Tren main bola ini. Main bola. Iya. Dalam pertandingan final. Iya. Dalam pertandingan final. Si A lawan si B. Iya. Grup si B ini curang luar biasa. Kecurangannya semenjak dari babak pembukaan. Iya, terus dalam beberapa babak ketemu si A, curang, dicurangi terus si A. Dendamnya luar biasa. Tetapi begitu menang, si A yang menang. Ketemu dengan yang mencurang, ya enggak apa-apa. Dia tidak peduli ya. Dia tidak peduli sudah. Kenapa? dia sudah dapatkan apa? Apa yang dia cari? Kita di dunia, ketika mampu menyaksikan dahsyatnya kemuliaan orang-orang yang dianugerahi, memaafkan dan mengislah, justru memperbaiki orang yang menyakitinya di hari akhirat, ini jamaah akan membuang dendam, akan melenyapkan keinginan membalas. Ditambah lagi, kalau kita mampu syuhud, mampu memahami, menyaksikan bahwa pahala akan lenyap kalau kita membalas, menuntut hak kita, akan berbalik. Kita tidak akan dapatkan itu fa'ajruhu ala Allah. Dada, lenyap sudah itu. Lenyap. Kapan kita balas berarti apa? Tidak masuk. Faman afaq wa'as. Lah. Masuk dalam kelompok apa? Kelompok pertengahan. Di bawah. Lepas pahala besar ini. Lepas. Tidak ada lagi. Sementara maaf hanya diperuntukkan bagi orang yang menyakiti kita. Jadi syukurlah kalau ada orang yang menyakiti kita. Kalau kita pahami ini, sebab kesempatan meraih pahala maaf. Kata beliau, kalau orang mampu syuhud terhadap tiga ini sekaligus, keindahan pahala secara umum, bagaimana nanti di hari akhirat, dan sekaligus kehilangan pahala besar ini, maka mudah bagi dia untuk bersabar dan memberi maaf. Kaidah dalam bersabar, sehebat apapun manusia mengganggu, menyakiti kita, kita pasti bisa bersabar kalau memahami yang ketiga ini. Masuk waktu. Ya. Baik. Kita sholat dulu. Subhanallah.